Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhan nasu ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إن شاء الله kita akan lanjutkan kajian al-qawaid al-muthla. Sekarang di kaidah yang keempat, tapi karena kaidah keempat ini sangat syarat akan istilah ilmu mantik, yang mana istilah-istilah ini bertaburan di kitab-kitab akidah yang membahas tentang asma dan sifat, dan juga bertaburan di kitab-kitab usul fikih. Ya. Jadi kalau mempelajari ilmu usul fikih lebih dalam untuk metodologi mutakallimin, yaitu mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali, Hanabilah, itu kerap kali dijumpai istilah-istilah apa? Mantik. Dan perlu untuk mempelajarinya istilah-istilah ini. Ya. Disebabkan pengaruh apa? Pengaruh ahli kalam. Dari kalangan Mu'tazilah terutama, Asy'ariyah juga terutama, ya, Qulamiyah dan seterusnya, Maturidiyah dan lain-lain. Tetapi ala kulli hal, istilah adalah istilah. Dia sesuatu yang tidak bisa langsung kita hukumi batil atau haknya. Dia adalah istilah penggunaan kata. Penggunaan kata untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya relatif. Jika diinginkan darinya itu keburukan, maka dia terhukumi buruk. Jika dia diinginkan dengannya kebaikan, maka terhukumi baik. Istilah-istilah seperti dalalah, kemudian mutabaqah, kemudian tadammun dan iltizam, itu istilah-istilah mantiqi. Yang mana istilah tersebut tidak boleh langsung kita hukumi, oh, ini istilah bid'ah. Oh, ini istilah yang tidak ada contoh dari zaman Nabi. Enggak bisa kita omong begitu. Tetapi dia maksud dari itu apa? Ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah beliau kan menegaskan kaidah dalalah terhadap asma Allah taala itu bisa dengan tiga macam dalalah. Bisa dengan dalalah mutabaqah, bisa dengan dalalah apa? Tadammun, dan terakhir dengan dalalah iltizam. Sebelum kita ke mutabaqah, tadammun dan iltizam, kita sudah membahas tentang dalalah itu apa. Ya. Tentu masih ingat tak? Hah? Masih ingat gak? Karena baru kita gak ketemu seminggu loh. Ingat atau tidak dalalah itu? Dalalah bisa dipahami dengan dua pemahaman. Yang pertama apa arti dalalah? Apa tuh? Hah? Yang pertama apa? Kaunu amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar. Ah, benar. Kaunu amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar. Siapa yang kemarin masuk? Anda lupa aja orang. Lupa. Banyak yang masuk kemarin. Pekan kemarin maksudnya. Kaunu amrin yufhamu minhu Akaun amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar. Suatu perkara atau eksistensi, keberadaan suatu perkara, suatu hal yang dipahami dengan keberadaan dia terpahami adanya perkara lainnya. Keberadaan dal yang terpahami dengan keberadaan dal adanya keberadaan madlul. Masih ingat? Murojaah itu. Ya, bukan ngaji kitab kok enggak murojaah. Keberadaan dal yang dengan keberadaan dia menunjukkan adanya madlul atau terpahami dengan adanya dia adanya madlul. Contoh dalalah, contoh dari dalalah. Antum dengar suara tadi apa? Suara apa tadi? Ayam. Suara ayam terpahami dengan keberadaan suara ayam adanya adanya ayam, bukan adanya Pak Tasmat, ya kan? Adanya ayam. Ya enggak? Dalalah di sini di mananya? Di ayamnya, di suaranya, di apanya atau di keberadaan suara ayam? Keberadaan suara ayamnya. Ya atau tidak? Keberadaan suara ayam ini adalah atau suara ayam ini adalah dal, petunjuk namanya. Ketika ada suara ayam maka menunjukkan adanya ayam. Maka ayam, adanya ayam itu madlul. Keberadaan suara ayam itu dalalah. Suara ayamnya dal. Lah antum, antum siapa? Antum yang berusaha memahami adanya itu semua gitu. Manusia yang berusaha melogikakan itu semua. Baik. Itu makna dalalah yang pertama. Kalau tadi makna dalalah yang pertama itu maknanya adalah keberadaan dal yang menunjukkan madlul. Sekarang makna dalalah yang kedua apa? Fahmu amrin. Fahmu amrin min amrin akhar gitu. Fahmu amrin li amrin. Iya, cuman gitu doang. Tapi min amrin akhar kan? Iya, tapi kalau dimaknai memahami sesuatu dari sesuatu yang lain ya kan? Iya. Fahmu amrin min amrin. Memahami suatu hal dari satu hal lainnya, dalam kurung lainnya gitu. Atau dalam artian lain, fahmul madluli minad dal, ya kan? Yang kedua, kalau yang pertama tadi dalalah adalah eksistensi petunjuk. Yang mana dengan adanya petunjuk itu terpahami ada yang ditunjuk. Kalau yang kedua pemahaman kita, kalau yang tadi keberadaan petunjuk, yang pemahaman dalalah artinya yang kedua adalah pemahaman kita tentang madlul disebabkan adanya dal. Paham? Sekarang adanya ayam itu dal atau madlul tadi? Madlul. Suara ayam dal. Keberadaan suara ayam dalalah versi pertama. Oke. Yang versi kedua, pemahaman kita bahwasanya ada ayam karena ada suaranya, pemahaman kita itu disebut dalalah. Pemahaman kita bahwa ada ayam madlul karena ada suara ayam dal. Mana yang dalalah di sini? Enggak, pemahaman kita akan itu semua. Paham atau tidak? Contoh, antum bicara dengan bahasa Arab. Ya. Antum bicara dengan bahasa Arab, cakep gitu ngomong gitu. Ya. Oke. Kenyataannya antum sedang bicara bahasa Arab. Antum bicara bahasa Arab dengan fasih bagus menunjukkan antum telah belajar bahasa Arab, ya atau tidak? Berarti ada dua kenyataan kan? Antum sekarang sedang bicara bahasa Arab dan kenyataan antum telah belajar bahasa Arab. Sekarang yang mana yang dal, yang mana yang madlul? Dal yang mana? Bicaranya atau belajarnya? Bicara bahasa Arab. Dan terpahami dengan antum bisa bicara bahasa Arab itu, apa yang terpahami oleh antum? Antum pasti telah belajar bahasa Arab. Iya atau tidak? Ah. Pemahaman ana di sini bahwasanya karena antum bisa bahasa Arab, pasti antum telah belajar bahasa Arab, itu fahmul madlul. Di sini ana memahami antum pasti telah belajar bahasa Arab karena sekarang bisa berbahasa Arab. Itu fahmul madlul minad dal. Ana memahami antum ya konsekuensinya gitu. Telah belajar bahasa Arab disebabkan dal. Petunjuknya apa? Antum bisa bahasa Arab sekarang. Paham atau enggak? Atau tambah rumit? Sebenarnya gampang insyaallah. Itu dalalah ya. Baik. Dalalah terbagi menjadi dua dalam ilmu mantik kemarin kita sebut apa? Ad-dalalah yang lafziyah dan ghairu lafziyah. Oke. Lafziyah dan ghairu lafziyah. Masing-masing terbagi menjadi berapa? Tiga ya. Ini tiga juga. Ada yang wad'iyah buatan, kemudian aqliyah, kemudian tabi'iyah. Tabiat. Ini juga sama. Wad'iyah, aqliyah, tabi'iyah. Dalalah lafziyah wad'iyah itu ada tiga. Apa saja? Ya, yang kita bahas insyaallah hari ini. Mutabaqah, tumur terus, tadammun dan iltizam. Aqliyah. Contoh dari atau kita pahami dalalah itu ada yang lafziyah, ada yang bukan lafal, ya enggak? Ada yang lafal, ada yang bukan lafal. Kalau misalnya lafal berarti suara ya. Kalau misalnya bukan lafal itu ada beragam macam. Ini yang bukan lafal kan? Yang bukan lafal contoh wad'iyah ada berapa macam kemarin? 4 kalau salah. 4. 1 2 3 4. Ada yang khot tulisan. Tulisan bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang benar. Ini pasti ada dalalah atau tidak? Tapi dia adalah lafziyah atau ghairu lafziyah? Ghairu lafziyah. Dan dia masuk ghairu lafziyah yang wad'iyah, aqliyah atau tabi'iyah? Wad'iyah karena apa? Buatan. Buatan tulisan itu dibuat, gitu kan? Oke. Okay. Kemudian ada yang kedua selain khot apa? Aqd, aqdul asabi'. Aqdul asabi' ini yaitu menunjukkan sesuatu suatu bilangan dengan jemari. Misalnya Mas mau beli roti berapa? Ini dalalah ghairu lafziyah wad'iyah bil aqd bil asabi'. Ya. Sini yang jual roti siapa nang lupa ya? Mas yang jual roti mana? Antum kah? Antum nanti kalau jual roti kan? Kemudian ada orang mau beli, mas. Ini dalalah bukan kayak gini. Dalalah apa? Lafziyah atau ghairu lafziyah? Ghairu lafziyah. Kalau mas-masnya dalalah apa? Lafziyah. Ya kan? Tapi yang ghairu lafziyah kita bahas. Ini ghairu lafziyah. Yang mana? Wad'iyah, aqliyah atau tabi'iyah? Wad'iyah. Tapi yang mana? Isyarah. Apa siapa namanya? Syekh Abdul Wahab. Masyaallah, antum ulama harusnya sekarang. Iya. Ya, ini ada isyarah kan? Maka ketika Syekh Abdul Wahab melihat orang seperti ini, langsung beliau bilang, ini dalalah ghair lafziyah wad'iyah bil isyarah. Ya, yang mau beli roti bingung. Ya, ini mau ceramah, mau jualan gitu kan? Ya kan? Isyarah. Baik. Kemudian beliau nanya, mau beli apa, Pak? Ya, mau beli roti pastinya. Beli roti yang mana? Roti isi keju. Ketika dia bilang roti isi keju, itu dalalah lafziyah atau ghair lafziyah? Lafziyah. Wad'iyah aqli atau tabi'iyah? Wad'iyah, karena yang kan dia bikin kalimat. Dengan kalimat, bikin kalimat. Dari wad'iyah itu antum akan bisa pakai ini nanti. Oh, roti isi keju. Nah, gitu kan. Antum berusaha memahami kalimat yang dibuat oleh customer antum. Roti isi keju, roti isi keju itu kalau dimaknai mutabaqah, dia begini-begini. Kalau roti isi keju dimaknai tadammun, dia ada bagian kejunya. Kalau misalnya roti isi keju dimaknai iltizam, maka pasti ada pabriknya. Ya, tapi itu nanti insyaallah. Ada masih apaan ya gitu nanti insyaallah. Nanti insyaallah. Tapi sini dulu. Ini ingat-ingat dulu karena ini mungkin sebagian dari antum masih belum nempel lagi. Baik, tadi dia bilang roti isi keju. Kemudian Syekh Abdul Wahab nanya lagi, "Mau beli berapa, Pak?" Kalimat mau beli berapa, Pak, itu dalalah lafziyah atau ghairu lafziyah? Nah, wad'iyah apa atau tabi'iyah? Tabi'iyah. Tabi'iyah bukan. Wad'iyah. Nah, dijawab oleh bapak itu, enggak pakai omongan, enggak. Baik. Maka Syekh Abdul Wahab kemudian mengidentifikasikan, dia bilang, "Oh, ini berarti ini adalah dalalah ghairu lafziyah wad'iyah bil bil 'aqd karena 'aqd ini 'aqd bil asabi' mengungkapkan suatu bilangan dengan jemari." Ya. Ini. Kecuali kalau ini maksudnya peace misalnya. Ya. Atau selfian kayak gini, ya kan? Ah, ini apa? Dalalah ghairu lafziyah bil wad'iyah bil isyarah. Artinya minta di madu. Ah. Ya kan? Kemudian yang terakhir nasab di sini khat, 'aqd dan khat itu tulisan umum, tulisan mau kayak gimana di mana aja gitu kan. Misalnya di ada tembok tulisan budut misalnya. Apa budut tuh? Budi Utomo. Hah? Ya biasa kan anak-anak yang itu ya. Dari sekolahan. Budi Utomo. Ini dalalah ghairu lafziyah wad'iyah bil khat. Ya kan? Baik, akad udah tadi isyarah banyak isyarah seperti ini, kemudian seperti ini. Kemudian ini isyarah. Ini isyarah. Begitu juga dengan isyarah bukan hanya dengan tangan. Dengan geleng-geleng kayak gini, dengan cibiran bibir, dengan kerunjutan dahi, itu semua dalalah ghairu lafziyah wad'iyah bil isyarah. Adapun nasab, nasab itu nancep. Ya kan? Ana ulangi lagi, nasab itu tancep sesuatu untuk menunjukkan batasan biasanya. Iya. Biasanya begitu. Batasan tanah misalnya. Gitu ya. Atau apa yang ditancep untuk menunjukkan apa ya? Oh ya, yang penting ditancap dan orang tahu terpahami dari tancapan itu sesuatu gitu. Ya. Baik. Khalas di situ ya. Dalalah ghairu lafziyah ada juga yang aqliyah dan ada yang juga yang tabi'iyah. Yang aqliyah misalnya dalalah ghairu lafziyah tapi aqliyah. Contoh. Ini teh. Ya kan? Secara logika pasti teh ini ada di sini karena ada yang membuat. Oke? Okay? Sekarang dal dan madlulnya ada kan? Ada. Dalnya apa? Adanya teh. Madlulnya ada yang membuat. dia ini keberadaan teh ini dalalah lafziyah atau ghair lafziyah? Ghair lafziyah, dia enggak ngomong kan, tapi ada gitu aja. Paham enggak di sini? Ah, kalau antum lihat di teh, ada asapnya. Ya kan, uapnya, asapnya gitu. Asap teh, gitu kan? Asap air teh. Menunjukkan panas, ya enggak? Maka dalnya itu apa? Panas atau asapnya? Asapnya teh menunjukkan panasnya teh. Panasnya teh berarti madlul. Itu secara logika, ya. Atau bisa juga secara tabii, ya, sama ya. Enggak apa-apalah. Baik, kalau secara tabii itu juga tabiat, tetapi dia biasanya relatif. Contoh orang mukanya merah. Merah mukanya. Itu dalalah lafziyah atau ghairu lafziyah? Ghairu lafziyah. Kita memahami sesuatu enggak dari merahnya muka Syekh Abdul Wahab misalnya? Merahnya muka antum menunjukkan antum sedang malu. Iya enggak? Ah, oke. Biasanya kan gitu karena tabiatnya begitu. Tapi kalau misalnya Anda melihat ke paus misalnya, wajahnya merah juga. Tapi enggak menunjukkan malu, menunjukkan apa? Marah. Beda karakter, beda tabiat. Tapi tabiatnya beliau itu merahnya muka beliau menunjukkan malu. Tabiatnya paus merah wajahnya menunjukkan marah, sama-sama bermuka merah ketika itu. Ya, dalnya apa dalnya? Merahnya muka. Madrulnya kalau antum tabiahnya apa? Malu. Kalau paus tabiahnya marah. Paham di sini? Baik. Kita sudah selesai dah itu ya. Kita sekarang ke dia nih. Dalalah lafziyah. Ketika disebut lafziyah berarti terucap. Ada suara, ya, ada suara. Dalalah lafziyah itu ada yang wad'iyah, ada yang aqliyah dan tabi'iyah. Ya. Kalau misalnya aqliyah tadi ada anggap kalau misalnya ayam ini melafalkan sesuatu, jangan ayam lah ya, yang lain misalnya. Misalnya udah zikri ya, kedengaran suaranya. Kan suaranya khas, ya, khas suara orang Ambon gimana lah kayak gitu lah. Ya. Ambon Padang kan. Ya. Khas suaranya di balik tembok. Antum lagi pada makan-makan di sini. Ya, makan nasi apaan gitu, nasi uduk. Ada suara orang Padang, ya. Ngomong gitu kan. Oh, kita kenal ini. Ini suara siapa? Kita tahu ini. Oh, ada orang di sini berarti di balik tembok. Nah, ketika kita dengar ada suara manusia di balik tembok, ada suara manusia itu dal. Madlul secara akli, yaitu ada orang di balik tembok. Ya atau tidak? Maka dalnya adalah apa tadi? Suara orang manusia. Madlulnya, ya ada manusia. Ya enggak? Tapi ini suara ya, maksudnya ngomong, misalnya ngomong apa? Alhamdulillah, apa baca Al-Quran misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, gitu kan? Paham di sini ya? Itu dalalah aqliyah. Baik. Tadi Anda datang sini naik motor, pas naik motor, kemudian ada yang baca, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Anda dengar itu. Baik. Secara aqli, ini menunjukkan apa? Ada orang dalam masjid, ya enggak? Madlulnya. Dan ada madlul lain, sholat belum selesai, ya. Itu secara akli, ya kan? Anda pasti udah terpahami, gitu kan? Terus ada dalalah yang lafziyah, tabi'iyah, ya. Misalnya antum mengeluarkan suara lafal tangisan. Gimana kalau antum nangis? Gimana sih? Kalau antum nangis gimana biasanya? Kayak gitu, itu nggak tahu itu masuk lafal nggak ya, boleh lah ya, gitu kan? Atau antum ngomong tapi kayak nangis gitu, aku tidak tahu, gitu kan? Ini menunjukkan apa? Tabiatnya apa? Antum sedang nangis, tapi sebagian orang nggak kayak gitu, bilang aku tidak tahu, itu menunjukkan dia sedang sakit, bisa. Nah, jadi lafal di sini untuk yang aqliyah dan tabi'iyah itu kita tidak membahas makna dari Dari apa? Dari lafal itu. Yang dibahas adalah logika yang berkaitan dengan keterjadian pelafalan. Yang dibahas dari tabi'ah adalah juga logika tabiat mengenai keterjadian pelafalan. Nah, sekarang kalau wad'iyah itu baru kita membahas tentang maksud. Mengeksplor dari maksud apa yang dipahami dari kalimat yang dikeluarkan. Oke, bedanya begitu ya. Makanya dari tadi akliyah itu enggak ngomongin tentang lafal, bukan itu, enggak ngomongin tentang makna, bukan. Ini juga enggak ngomongin tentang makna. Ini baru ngomongin tentang makna. Dan inilah yang masuk ke dalam kaidah keempat. Sekarang antum nyono, udah paham petanya belum? Itu lagi nyata tetap Pak, Pak. Husnuzon lagi zikir. Ya. Dalnya nunduk ya. Madrulnya zikir. Masya Allah. Itu dalalah ghairu lafziyah wad'iyah bil isyarah. Itu. Walaupun salah kayaknya. Baik, di sini dalalah lafziyah wad'iyah ada mutabaqah, ada tadammun, dan ada yang terakhir iltizam. Pertama mutabaqah dulu. Berarti masuk ke makna dalalah al-mutabaqah. Dalalah al-mutabaqah. Apa itu dalalah al-mutabaqah? Ini kita hapus saja ya. Oh, di atas. Kita hapus saja biar lebih leluasa mendefinisikan dalalah mutabaqah. Apa itu dalalah mutabaqah? على المعنى الذي يودع له دلالة المطابقة أدلة دلالة اللفظ alal ma'na alladhi wudi'a lahu. Itu dalalah mutabaqah. Kalau yang mau nulis, silakan nulis dulu. Nanti baru Anda jelaskan. Jadi biar enggak Anda jelasin, antum lagi nulis repot, kesian. Khalas. Dalalah mutabaqah adalah dalalatul lafzi 'alal ma'na alladhi wudi'a lahu. Oke, dah. Contoh misalnya, contoh yang mudah ya. Nah, kasih contoh yang mudah. Kita contoh al-masjidu adalah Baitullah. Baik. Masjid adalah rumah Allah. Dalalah yang ditunjukkan dalam sini terpaham pemahamannya. Dalalah sini pemahaman secara mutabaqah, masjid sama dengan Baitullah. Selesai enggak definisinya? Orang udah paham enggak maksudnya? Komplit udah, selesai? Selesai? Udah, selesai. Ini namanya dalalah mutabaqah. Itu mendefinisikan sesuatu sesuai dengan makna yang sama. Makanya mutabaqah. Ya. Sebagaimana misalnya ada mutabaqatun na'l. Sesuainya sepasang sendal. Ini mutabaqah, mutabiq, saling bermutabiq. Ya. Masjid sama dengan Baitullah, benar udah selesai. Oke? Okay? Itu seperti sinonim. Kata lain dari kata tersebut. Yang benar-benar pemaknaannya sempurna. Ya. Jadi masjid dengan Baitullah, Allah, orang-orang akan memahami dia tidak ada bedanya dengan kalimat tersebut, kecuali hanya zahir lafal saja, tapi maknanya sama. Masjid adalah Baitullah, Baitullah adalah masjid gitu. Ya. Contoh dari mutabaqah. Antum punya istri namanya Yasmin. Ya, Yasmin perempuan apa lagi? Perempuan, sorry. Karena ada dulu pedagang namanya Pak Yasmin. Anda gak tahu kok bisa kayak gitu ya. Tapi Yasmin perempuan kan? Misalnya nama antum siapa? Syekh Abdul Wahab. Siapakah Pak Abdul Wahab? Pak Abdul Wahab adalah suaminya Bu Yasmin. Benar atau enggak? Benar. Apakah Bu Yasmin adalah komposisi atau komponennya Pak Abdul Wahab? Bagian dari Pak Abdul Wahab kan? Bukan, beda-beda sesuatu, beda ini, tapi statusnya dia, beliau sebagai suaminya Bu Yasmin. Complete? Selesai kan? Selesai. Begitu. Ya. Tapi pendefinisian tersebut komplit gitu loh. Orang jadi tahu. Beda kalau misalnya pendefinisian siapakah Pak Abdul Wahab? Pak Abdul Wahab adalah hamba Allah. Ini terlalu global. Kurang cakep. Tapi jadi mutabaqah ini matching dia, cocok pengenalan sesuatu dengan takbir, pengungkapan kalimat, kata atau istilah lainnya yang membuat orang itu udah cukup mengenal. Nah, selesai. Oke, paham di sini? Itu dalalah mutabaqah ya, artinya. Dalalatul mutabaqah adalah dalalatul lafzi ya, 'alal ma'na alladhi wudi'a lahu. Yaitu menunjukkan suatu makna, suatu lafal ya, menunjukkan suatu lafal dengan pemaknaan yang memang semestinya, yang betul-betul matching sama dengan itu. Paham tadi contohnya apa? Masjid adalah Baitullah. Contoh lain, al-insan dalam ilmu matematik biasanya dikenal al-insan hayawan natiq. Insan adalah manusia menungso, itu adalah hewan yang berbicara. Natiq itu berbicara dengan lafal. Ya, kalau monyet berbicara juga, tapi dia enggak berlafal bicaranya, enggak bisa dipahami. Tapi insan adalah hewan. Hewan, antum hewan jemaah sekalian, ya. Tapi jangan tersinggung, hewan di sini artinya apa? Hidup. Makhluk hidup yang berbicara. Oke? Ketika antum menyebut makhluk hidup yang berbicara, maka yang terbesit ya manusia gitu kan. Ya jin itu urusan lain gitu kan. Malaikat itu lain lagi, enggak masuk ke sini. Jadi pendefinisian al-insan dengan hayawan natiq itu pendefinisian dengan dalalah mutabaqah. Paham di sini? Oke. Contoh lain, ar-rajul al-insan atau ar-rajul insanun muzakkar misalnya. Benar enggak nih? Atau tidak? Laki-laki adalah manusia jantan. Kayak gitu aja. Benar? Kalau enggak benar, wallahu a'lam. Tapi benar. Ketika orang menyebut manusia jantan, maka sama dengan pria laki-laki. Ini dalalah mutabaqah. Plek gitu, sama plek-plek. Baik, sekarang yang kedua ada dalalah apa, Pak? Dalalah apa? At-tadammun. Nah, yang kedua ini dalalah at-tadammun. Kalau tadi mutabaqah itu berarti kan satu tobak, satu level, sama gitu itu. Kalau tadammun, antum tahu domain. Domin, jamin. Bahasa Indonesia itu dari jamin, dari kata domin. Ya. Domain. Dom atau syumul itu cakupan, komponen, komposisi, ya. Buku ini terdiri dari apa? Ada cover, ada juga kertas dan ada tulisan, ya enggak? Berarti buku ini mendomin, ada cover, tidak komponen buku ini ada cover, kulit, ya, ada kertas, ada tulisan, ada coretan. Paham? Dan komponen yang namanya komponen itu dalam bahasa Arab masuk ke juz itu bagian. Oke? Dalalah at-tadhammun, kalau berarti kalau dari penjelasan tadi seperti menunjukkan sesuatu melalui bagian dari sesuatu tersebut. Itu apa? Dalalatul lafzi. Ala juz'i musammahu. Dalalatul lafzi ala juz'i musammahu. Apa artinya? Pahami baik-baik. Dalalatul lafzi yaitu memahami, ya, menunjukkan suatu lafal tapi melalui bagian dari yang dinamakan tersebut, bagian dari hal tersebut. Ya. Oke. Sekarang dalalatul lafzi ala juz'i musammahu. Kita ada nama atau lafal masjid. Sebutkan salah satu komponen masjid, coba. Apa? Kubah, tiang, ya kan? Speaker, karpet, lantai. Semua nama-nama tadi itu adalah ajza atau juz, bagian dari masjid. Dia tidaklah masjid didefinisikan dengan itu, enggak. Apa itu masjid? Masjid adalah bangunan berlantai. Kurang, iya. Masjid adalah bangunan berkubah. Bisa sih, cuma kurang. Karena enggak, kubah itu komponen salah satunya. Komponen, ya, kurang lengkap. Tetapi kita bisa memahami faedah dari dalalah tadhammun ini. Ya. Ketika disebut masjid, kita bisa memahami pasti masjid itu memiliki kubah, lantai, karpet, tiang, speaker, kipas angin dan seterusnya dari komposisi masjid. Ketika kita mengenal adanya benda-benda itu dalam masjid, itu disebut istilah mantiknya apa? Dalalah at-tadhammun. Paham? Paham enggak? Kalau misalnya bilang Baitullah, kemudian tergambar di benak antum ada kubah, ada speaker, ada dan seterusnya, itu berarti memahami suatu lafal dengan pemahaman tadhammun namanya. Paham? Insan, apa definisinya? Hayawan natik, itu dalalah apa? Mutabaqah. Tapi kalau tadhammunnya, insan itu adalah hayawan. Boleh enggak antum definisikan insan adalah hayawan? Dah gitu, diam. Enggak, ntar orang memahamin apa? Binatang. Tapi benar enggak? Ya insan adalah hayawan. Tapi dari segi apa? Tadhammun, karena di antara komponen kemanusiaan adalah kehidupan. Ya atau tidak? Baik. Tapi kalau misalnya kita bilang, insan itu nautik, insan adalah berbicara. Kalau didefinisikan seperti itu tidak benar. Tetapi sifat berbicara itu ada enggak pada insan? Ada. Berarti sifat berbicara ini komponen dan pemahaman seperti pemahaman dalalah bitadhammun. Contoh ketiga, Pak. Ar-rajul. Sebisa juga ar-rajul insanun zakarun, ya. Zakar di sini muzakkar. Misalnya, rajul adalah insan. Gimana ya? Laki-laki adalah manusia. Tapi apakah kita bilang berarti sinonimnya laki-laki adalah manusia? Enggak. Tapi kemanusiaan itu salah satu komponen kelelakian. Paham gak di sini? Ketika kita lihat laki-laki rojul, kemudian kita mengingat, maaf-maaf, kemaluan laki-laki. Apakah kita mendefinisikan laki-laki dengan kemaluan itu? Enggak. Tapi itu salah satu komponen sehingga itu masuknya ke dalalah at-tadammun. Udah paham belum di sini? Paham insyaallah ya. Antum bilang ilmu nahwu. Terus antum menyebut, oh, ilmu nahwu berarti di dalamnya ada mubtada, khobar, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu penyebutan mutabaqah atau tadammun? Tadammun. Ya. Tapi kalau ilmu nahwu adalah ilmu i'rab. Mutabaqah atau tadammun? Mutabaqah, karena core-nya nahwu sebenarnya ada i'rab, ya kan? Intinya nahwu adalah i'rab gitu. Tapi kalau disebut ilmu nahwu berarti ada kitabnya. Benar atau enggak? Atau gini, ya. Ilmu nahwu, terus antum bilang ilmu nahwu ini menunjukkan ada ulama nahwu. Itu dalalah apa namanya? Mutabaqah atau tadammun? Jika disebut ilmu nahwu, saya mempelajari ilmu nahwu. Oh, ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu berarti karena disebut ilmu nahwu pasti ada ulamanya. Mutabaqah atau tadammun? Tadammun, anda tanya ke antum, ulama ilmu nahwu itu termasuk ilmu nahwu? Enggak lah, bukan. Ilmu nahwu itu mubtada, di antara komposisinya mubtada, khobar, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah mufidah. Adapun ulama nahwu itu termasuk ilmu nahwu bukan? Bukan komposisinya. Apakah ulama nahwu itu sinonimnya ilmu nahwu? Bukan juga. Berarti ulama nahwu iltizam dari ilmu nahwu. Paham? Kelaziman. Jadi ketika ada ilmu nahwu berarti melazimkan adanya ini itu, gitu kan? Tapi kalau disebut iltizam itu adalah eksternal dari zat atau hal tersebut. Tadammun internalnya dia, komponen. Kalau iltizam sesuatu yang merupakan kelaziman darinya tetapi sifatnya eksternal, di luar dari lafal itu, di luar dari hal tersebut. Paham? Ilmu biologi mutabaqahnya apa? Ilmu tentang kehidupan. Sahih? Itu mutabaqah? Oke. Kalau tadammunnya banyak ya, antum sebutin aja tadammun dari ilmu biologi ya. Apa contohnya? Anatomi, perkembangbiakan dan seterusnya, ya kan? Tapi iltizam dari ilmu biologi adalah ilmu biologi ada ulamanya. Ya enggak? Pasti enggak? Iya, karena ilmu pasti ada alimnya. Dan alimnya tersebut apakah termasuk bagian dari ilmu? Bukan. Apakah alim tersebut dia adalah ilmu tersebut? Bukan juga. Tapi itu eksternal dari ilmu tersebut. Eksternal berarti luar. Paham di sini, Ikhwan? Antum jangan ngerasa berat, ya, tapi emang berat. Ini masih awal-awal aja, mungkin agak kaget-kaget, tapi nanti lama-lama insya Allah antum akan merasakan manfaat dari ilmu-ilmu ini, insya Allah. Nanti kalau udah berlanjut, sekarang-sekarang Ikhwan, antum mungkin agak masih dalam taraf pemula untuk masalah qawaid, dalam masalah asma sifat dan juga usul fiqih. Nanti kalau udah lama belajar, tahu istilah-istilah, insya Allah antum akan bersyukur nanti ya, tahu ini itu insya Allah. Karena betapa adanya orang mempelajari kitab-kitab agak tebal ya, tentang asma sifat, tentang usul fikih, tapi basic dari istilah-istilah itu gak tahu. Akhirnya baca itu kering, dia baca itu gak paham apa yang dia baca. Tapi belagak aja sudah baca banyak gitu, tapi gak paham. Ya, belajar asma sifat, belajar usul fikih itu mutadarijan dari basic dulu, jangan menengah dulu, bahaya. Ya, kalau basic belum punya terus ke menengah itu bahaya. Belajar asma wa sifat misalnya antum langsung ke misalnya kitab Al-Hamawiyah misalnya. Enggak boleh. Sangat tidak boleh. Ya, bahkan kalau bisa kalau ada kajian tentang Hamawiyah, ada orang belum pernah belajar tentang tawa Hamawiyah, fatwa Hamawiyah kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu udah kelasnya menengah atau ke atas sedikit itu. Kalau ada kajian Hamawiyah misal di Thariqul Huda, kemudian datang seorang thalib belum pernah belajar qawaid mutlaq, itu diusir aja boleh. Ukhruj. Ya, tapi jangan bilang ukhruj ya adu Allah, bukan. Ukhruj, keluar. Kenapa? Karena kalau misalnya diajari sementara dia enggak tahu istilah-istilah, terus akan kan kalau enggak tahu thalib kalau enggak tahu istilah-istilah tapi udah menengah pelajarannya, itu kan dia ngebayangin sendiri istilah, dia cari sendiri, nanti dia karang sendiri, dia pahami sendiri. Apa yang dia pahami dari guru itu berbeda dengan apa yang dimaksud guru nanti jadinya. Itu bahaya makanya. Makanya ikhwan ana tuturkan istilah-istilah ini supaya kedepannya itu mudah. Walaupun di awal ini kok lembet sekali kapan khatam, insya Allah khatam kalau umur panjang. Tapi yang penting pahami dulu istilah-istilah. Karena memang istilah tasawurnya itu udah jadi jelas. Kalau gambar enggak jelas, langsung naik terus. Ya kayak banyak orang-orang sekolah di madrasah belajar hanya untuk formalitas, sering absen, habis itu langsung ke kelas 3 SMA enggak tahu istilah ini istilah itu. Ya, jadi enggak hancur-hancuran ilmunya. Allah alam. Ya. Ana pengin nanya ke salah satu dari antum. Antum sih. Belakangnya Pak Tasman. Ini siapa namanya? Hah? Sobirin. Antum baru atau udah lama? Baru. Kayak ini yang Bang Dede ya. Ya Mareksi juga. Oh, masyaallah. Antum mana tanya mau? Boleh? Paham enggak tadi pelajarannya? Belum begitu paham. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan antum pemahaman. Baru dengar kayak gini-gini. Ya, tapi jangan mengecap ini pelajaran bid'ah ya. Ya. Oh, masyaallah. Apa yang antum pahami? Sejujurnya apa yang antum pahami? Tahu enggak dalalah mutabaqah itu apa? Enggak tahu. Masyaallah, bagus bagus. Tapi antum terus mau ikut terus? Hah? Insyaallah ya. Baik. Coba antum tunjuk satu orang di sini, fadol, yang enggak dekat sama antum, tunjuk. Satu orang saja ya. Hah? Buat apapun itu urusan kita. Mau antum tunjuk aja. Ayo. Boleh yang antum kenal, boleh yang tidak antum kenal. Fadol, ayo. Mau susungkan, ciri-cirinya apa? Yang mana? Ah, siapa? Siapa? Agus. Mas Agus. Anak saya gantung. Apa arti dalalah at-tadammun? Wah, udah ada jawabannya. Pas banget lagi. Ahsan. Bisa diartikan? Silakan. Dalam rapat teman kita sebagian dari apa yang dinamakan. Oke. Okay. Misal adalah khobar mubtada. Tapi enggak bisa antum mendefinisikan dengan itu, ilmu nahwu adalah khobar mubtada, enggak boleh. Ilmu nahwu di dalamnya terdapat mubtada. Ilmu yang terdapat di dalamnya mubtada, khobar, oh dan seterusnya. Ya, masyaallah. Iltizam dari dalalah iltizam dari lafal ilmu nahwu apa? Selain itu, ya ulama'nya apa? Ulama nahwu. Ya, selain itu konsekuensinya apa? Ada apa kok? Ada apa? Kelaziman, konsekuensi keberadaan ilmu nahwu, keberadaan lafal ilmu nahwu, konsekuensinya apa? Adanya apa dari ilmu nahwu itu? Ada ulamanya, ada kitab-kitabnya, ya kan? Pasti ada yang mempelajarinya, gitu kan? Oke, baik. Asan. Gampang insyaallah. Ini ada sedikit bingkisan buat antum. Adam juga antum, Mas. Kita. Siapa nama antum? Sobirin. Antum harus banyak-banyak bersabar insyaallah kepada antum. Saya ingin tolong di atau siapa gitu, tolong gitu. Dibagikan antum. Berdua ya. Potong satu-satu ya. Baik, jazakumullah khairan. Insyaallah kita ketemu lagi Selasa depan, kita ngaji lagi tafsir Al-Jalalain. Barakallahu fi ulumikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.